Dino minggu sing tak tunggu. Udah rekasi saya diplom. Wah, bodoh. Hey! Kurang iki. Lah ndakne anune. Isih dawa iki. Ndakne ngene lho. Meh tekan iki. Ndakne ngene lho. Lah wis ngene lho. Jan-jan nek ngene ngendi.